Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini tidak saja kita mendapatkan rahmat Allah, tidak saja kita mendapatkan ampunan Allah, dan mudah-mudahan kita terlepas dari api neraka. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki ayat ke-81 dari surah Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala, bal qalu mithla ma qalal awwalun. Itulah bunyi dari surah Al-Mu'minun ayat 81, yang artinya sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. Ayat ini adalah menggambarkan ayat ke-80, yaitu kajian kita yang telah lalu. Kajian kita telah lalu yaitu Allah mengingatkan agar kita dapat bercermin dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu Allah mengatakan ma qalal awwalun, yaitu apa yang dikatakan yang terdahulu itu sama dengan apa yang dikatakan sekarang itu, yaitu salah satunya tidak hanya ayat 80 saja, tapi pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Setelah itu ayat ke-79, wa huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Dan yang ketiga, wa huwallazi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Ini semua adalah dalil ataupun bukti, yaitu terjadinya hari kiamat, bahwasanya ketiga ayat yang di atas ini sebelumnya sudah membuktikan, tapi juga orang-orang kafir tersebut belum cukup bukti dengan ayat-ayat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah kita memberikan kesimpulan. Pada ayat ke-78 kita memberikan kesimpulan, ketika seseorang itu tidak ataupun kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lupa dia bahwasanya pendengarannya, penglihatannya itu belum dapat membuktikan kekuasaan Allah. Tentunya dia tidak punya hati dan perasaan. Ketika hati diciptakan sebetulnya adalah untuk kita dapat melihat dan untuk dapat mendengar, terlebih-lebih kita mendekatkan kekuasaan diri kita kepada Allah. Adapun pada ayat ke-79 itu untuk membuktikan, wahai manusia, sesungguhnya engkau nanti mesti kembali kepadaku, dengan mengisyaratkan wa ilaihi tuhsyarun. Sedangkan pada ayat selanjutnya, agar hambaku, kata Allah, dapat memahami bahwasanya sesungguhnya mati dan hidup itu sudah diatur Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga pergantian siang dan malam selalu banyak hikmahnya ketika hamba Allah untuk merenungkan tentang yang hal tiga dari ayat yang sebelumnya ini. Di sini sudah ada narasumber kita, akan lebih menguatkan lagi penjelasan yang setelah ini, yaitu oleh Dr. Haji Zainal Arifin dan Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA. Terima kasih Ustaz Fadzilul Haq. Ayat 81 ini berbunyi dalam tafsir inspirasinya, kenapa manusia sekarang harus bersandar pada pikiran nenek moyang yang masih primitif? Padahal mereka sudah menerima wahyu yang sudah lebih lengkap. Manusia selalu berlindung kepada kebudayaan, kepada tradisi, kepada hal-hal yang sifatnya tidak logis. Padahal Allah telah menurunkan Al-Quran yang sangat logis. Afala ta'qilun. Pesan-pesan Al-Quran itu logis. Pesan-pesan Al-Quran itu mudah. Pesan-pesan Al-Quran itu membahagiakan. Apa yang tertuang di dalam syariat Islam, apa yang tertuang di dalam kisah dalam Al-Quran, inspirasi, motivasi Al-Quran, itu semuanya logis dan membahagiakan. Kenapa kita masih mencari hal yang tidak logis? Ini pertanyaan yang paling menggugah, seharusnya berubah. Tetapi sudah menggugah, tidak juga berubah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya, para pendengar rahimakumullah, ayat ke-81 ini menggambarkan tentang sikap yang tidak seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atau sudah diberikan petunjuk dan sudah diberikan bukti-bukti yang nyata. Begitu Allah sudah jelas mengatakan siapa dirinya sebagai penguasa, pencipta alam semesta yang maha pengasih lagi maha penyayang, akan tetapi dengan otak yang sangat keras, dengan sikap yang sangat degil, dengan kekufuran tingkat tinggi, mereka malah menolak itu semua. Balqalu, sikap perkataan yang terucap adalah bukan malah taat, bukan sami'na wa ata'na, tetapi yang keluar adalah balqalu mislama qalal awwalun, mengikuti perkataan nenek moyang mereka. Kalau bahasa kita sekarang ya, ayat ini dengan bahasa yang lebih sederhana ya, ini adalah lagu lama ya. Tetap akan ada lagu lama yang senada, perkataan-perkataan yang senada. Ketika orang dahulu mengatakan, ya untuk apa kami beriman kepada Tuhan yang satu, sedangkan kalau kami percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain akan memberikan kebaikan kepada kami. Atau ketika mereka mengatakan bahwasanya yang diutus itu adalah Allah sudah mengatakan yang diutus adalah rasul, utusan kami yang membawa kebaikan, mereka mengatakan inna bima ursiltum bihi kafirun, kami tidak mau tahu, kami akan mengkufuri para rasul utusan Allah ini, walaupun sudah tampak jelas di hadapan mereka akan kemukjizatan yang ditampilkan oleh rasul, dan juga sudah terfikirkan atau sudah mereka dapat terima bahwa ajaran dibawa oleh rasul itu adalah ajaran kebenaran. Nah, keberadaan kita di bulan puasa ini, jangan sampai menyanyikan lagi lagu lama. Jangan sampai ada terkeluar ucapan, untuk apa puasa payah-payah, sedangkan Allah memberikan makanan kepada kita untuk dimakan. Itu adalah orang-orang yang kufur, yang tetap akan ada bahas kalimat yang senada dengan itu, nanti, sekarang, besok, nanti, sekian puluh tahun kemudian, sampai hari akhirat, orang-orang yang tidak mau berpuasa itu akan menyampaikan lagu-lagu lama. Ya, atau orang-orang yang enggan berpuasa sedangkan dia adalah seorang muslim, mengatakan saya tidak bisa puasa dengan berbagai alasan atau lagu lama tadi, saya tidak bisa berpuasa, saya harus kerja, saya harus menafkahi anak saya punya penyakit mah, saya dilarang oleh dokter untuk berpuasa dan sebagainya. Ini adalah lagu lama yang bukan hanya sekarang ini saja yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mau berpuasa, tetapi sebelumnya ya, bahkan sejak zaman dahulu ketika ada orang-orang yang enggan untuk melaksanakan puasa selalu memakai alasan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh orang yang tidak mau berpuasa pada saat sekarang ini. Jadi tetap ada bahasa yang senada ketika ada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Apakah mereka mempelajari yang dilakukan oleh nenek moyang mereka? Mungkin iya, mungkin tidak. Akan tetapi ingat baik-baik bahwa alasan ya untuk tidak mau taat dan tunduk dan patuh kepada Allah itu tetap menjadi alasan yang sama yang dikumandangkan oleh orang-orang terdahulu, orang sekarang, dan mungkin dan bahkan nanti orang-orang yang akan datang sampai pada hari kiamat. Intinya adalah jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini, karena kita sendiri yang akan merugi. Ya, pada kesimpulannya, ayat ini menjelaskan satu penjelasan yang sangat istimewa dalam ayat ini ketika Allah mengatakan bal qalu mislama qalal awwalun. Orang-orang yang membangkang perintah Allah, itu sebetulnya apa yang terjadi pada saat sekarang ini sudah terjadi pada saat dahulu, yaitu dengan membahasakan al-awwalun. Bahkan kata-kata membantahnya itu pun sama, mislama qalal awwalun, begitulah Allah jelaskan kepada kita. Jadi untuk para dai, untuk orang yang menghadapi ini, bersabarlah, karena sebetulnya apa yang terjadi saat sekarang ini sama, mungkin kemasannya saja berbeda, tapi isinya ataupun substansinya itu sama saja. Maka mudah-mudahan dengan Allah memberitakan ini, kita lebih banyak memfokuskan ibadah kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan terlepas dari api neraka. Itu saja yang dapat saya kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap Ustaz Fajrul.